ngingetin kalian subscribe channelnya KDI MNC TV. Karena apa? Karena ada penampilan aku. Makanya tonton terus video KDI di YouTube. Jangan lupa juga subscribe. Jangan lupa tonton terus KDI 2020. Pardon.